إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صحرمتي. Kita lanjutkan kajian kitab syarah Al-Aqidah Tahawiyah dan kita masih membicarakan tentang al-jannah wan nar, surga dan neraka. Wa annahuma makhluqatan, dan bahwasanya keduanya adalah makhluk yang telah diciptakan. Wa la yafniyani abada, dan keduanya tidak akan fana, akan terus menerus kekal dan gak akan hancur, gak akan fana. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Hanya saja kemarin kita bahas adanya qaulun, salah satu pendapat dari beberapa ulama yang menganggap bahwa surga kekal selama-lamanya sedangkan neraka pada akhirnya akan sirna. Bahkan katanya diriwayatkan dari beberapa sahabat, dari Abdullah ibn Umar, dari ibn Mas'ud, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id al-Khudri dan lain-lain. Ini barakallahu fikum adalah perkara yang harus kita dudukkan. Mungkin ada yang bertanya, ngapain kita berbicara tentang ikhtilafat, membuat kita jadi bingung. Ketika seseorang di tingkat pertama dikatakan dengan satu prinsip, disampaikan dalilnya secara ringkas, mantap. Tetapi kalau dibiarkan tanpa diberitahu tentang adanya pendapat dan syubhat yang kemudian dibantah, maka keyakinan mereka ini ketika diberi syubhat akan runtuh. Ketika datang seseorang menyatakan Bukankah dari sahabat ini, bukankah dari sahabat ini, bukankah, bukankah, bukankah. Langsung dia akan berubah. Dengan kata lain, rapuh, rawan. Sehingga kita harus mendudukkan bahwa masalah ini ada beberapa pendapat-pendapat syadzah, pendapat syubhat yang mengatasnamakan beberapa sahabat bahkan yang kemudian dibantah. Bahwa ini riwayatnya dhaif, yang ini maknanya tidak kesana, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka ini lebih kokoh. Ketika ada yang membantah syubhat, kamu sudah tahu. Dan kamu akan jawab, itu hadisnya dhaif. Selesai. Tetapi kalau tidak tahu, akan goyang. Masa? Dari sahabat? Ternyata sudah kita buktikan. Imma dhaif riwayatnya, wa imma sahih tidak mengarah ke sana. Tidak mengarah kepada fana'un nar. Di antaranya sudah kita bahas sebagiannya. Dan ada pula riwayat yang diriwayatkan dari Abdul Ibn Humayy dalam tafsirnya yang dikenal dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar. Bahwa beliau berkata, laula bisa ahlun nari fin nar kaqadri ramlin alij lakana lahum ala dhalika waktun yakhrujuna fi. Diriwayatkan di sini ucapan beliau, kalaupun penduduk neraka tinggal di dalamnya berabad-abad sejumlah kerikil pasir ini yang ada di alij ini, begitu luasnya, yang tentunya tidak bisa dihitung dengan miliar atau triliun, lebih dari itu. Kalaupun sejumlah pasir ini seluruhnya, tetap pada ujungnya akan berakhir, akan keluar daripadanya. Qul inna a'udzubikumullah, hadis ini dhaif. Dikeluarkan oleh Abdul Ibn Humayy dalam tafsirnya. Dan dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dikatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri lam yasma' min Umar, tidak mendengar dari Umar, dari Abdullah bin Umar. Tidak pula mendengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka hadis yang seperti ini tidak bisa jadi hujjah. Khana bin Azakumullah, sayangnya hadis seperti ini dhaif dan yang sejenis ini dimuat dalam kitab seorang ulama masyhur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Hadza minal mu'sif jiddan. Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita. Tidak ada seorang ulama pun yang lepas dari zallah. Enggak ada seorang ulama pun yang lepas dari ketergelinciran. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ingat ucapan Imam Malik rahimahullah, bahwa ucapan manusia siapapun dia, yu'khad wa yurad, bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali ucapan sahib hadal qabr, penghuni kubur ini. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ucapan manusia mahma ala wartafa, adapun ucapan manusia mahma bagaimanapun tingginya, bagaimanapun mulianya, seorang alim sunni salafi, kadang tergelincir, kadang keliru, kadang salah. Khonibina a'azakumullah. Disebutkan oleh Syekh Yasin hafizahullah dalam tahqiq kitab syarah Aqidah Tahawiyah ini, kata beliau, minal mu'sif jiddan, sungguh sangat disayangkan. Hadis-hadis yang seperti ini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tilmiznya Ibnu Qayyim dalam kitab Hadil Arwah. Qad mala ila hadzal qawl bi fana'in nar, dan keduanya cenderung condong kepada pendapat neraka akan fana. Wa qad istadallu bi misli hadzal athar allati fiha ad-dha'if ghairu thabit. Dan beliau berdalil dengan dalil-dalil ini yang menyelamatkan mereka. Artinya mereka akan dimaklumi ijtihadnya, dimaafkan, karena mereka berdalil dengan berupaya untuk menjadi hadis-hadis yang sahih. Ternyata hadis yang dipakai ghairu thabit, tidak thabit riwayatnya, tidak sahih. Atau fiha sahih ghairu sharih, atau ada yang sahih tapi tidak sharih. Yang tidak sharih kemarin sudah kita bawakan bahwasanya di antara penduduk neraka ada yang keluar. Ya iya, itu tidak sharih. Kenapa tidak sharih? Bukan berarti neraka akan berakhir, tetapi maknanya di antara penduduk neraka nanti akan ada yang masuk jannah dengan syafaat Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang masih memiliki iman walaupun mithqala dzarrah, walaupun sudah sekian abad lamanya. Iya kan? Itu tidak salah dan itu tidak berkait dengan masalah hana an-nar sama sekali. Berarti ada dua kemungkinan yang mereka bawakan dari dalil-dalil. Imma dha'if wa imma sahih ghairu sharih. Imma dha'if wa imma sahih, tapi tidak sharih, tidak menunjukkan fana an-nar sama sekali. Khamil na'azakumullah, hanya saja masih dilanjutkan ucapan Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khaira ala ijtihadihi ala juhdihi, kata beliau, dan itu la'alla al-akhadh biha al-qawl minhuma kana qadiman. Tetapi bisa jadi pendapat dua syekh al-Islam, Syekhan, Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah merahmati keduanya, bisa jadi itu pendapat lama mereka. Pendapat lama mereka. Mengapa pendapat lama? Karena kami dapati ungkapan-ungkapan beliau, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, di buku-buku lainnya justru bertentangan dengannya. Pada Syekhul Islam, contohnya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa juz ke-18. Ini penting sehingga kalau kalian dikatakan oleh seseorang bahwa Syekhul Islam saja menyatakan neraka itu akan fana, kamu katakan ada ucapan beliau yang berbeda. Bahkan itu ucapan belakangan. Artinya bisa jadi beliau tarajuk, bisa jadi beliau berubah. Yaitu dalam kitab atau dalam fatwa beliau ketika ditanya tentang sab'atun la tamutu wa la tafna wa la tadzuqul fana. Ada riwayat yang berkata ada 7 perkara yang tidak mati, tidak binasa, dan tidak merasakan fana, yaitu neraka dan penduduknya, al-lauh al-mahfud, wal-qalam, wal-kursi, wal-arsh. Perhatikan jawaban Syekhul Islam ketika ditanya tentang hadis ini. Beliau jawab, bima hasiluhu, yang kesimpulan ucapannya adalah anna hadza la yashih min kalamin nabi, bahwa itu tidak sahih. Itu hadis tidak sahih, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama huwa min kalami ba'dul ulama, itu hanya ucapan beberapa ulama. Tetapi telah sepakat al-ummah dan imam-imamnya dan seluruh ahli sunnah wal jamaah bahwa di antara makhluk-makhluk ada yang terus menerus tidak akan fana secara keseluruhan, di antaranya surga dan neraka. Baik, ini ucapan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam fatwanya juz ke-18 halaman 307. Ketika ditanya hadis tadi ada 7 perkara yang tidak fana dan seterusnya, kata beliau hadis itu tidak sahih. Itu hanya ucapan para ulama. Tetapi memang para ulama sepakat dan para salaf sepakat dan seluruh para imam-imam ahli sunnah sepakat adanya beberapa makhluk yang Allah jadikan tetap terus menerus tidak fana. Di antaranya surga dan neraka. Baik, berarti beliau berpendapat neraka enggak akan fana. Waqad arafna Syekhul Islam wa madat tiba'uhu lil kitab wa sunnah. Kita kenal bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semangatnya untuk berpegang dengan sunnah. Kita kenal pula Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana semangat beliau untuk meniti jejak salafus saleh dan meniti sunnah demi sunnah. Maka tidak mungkin Beliau menentang ucapannya sendiri yang menyatakan bahwa ijma' seluruh para a'immah, seluruh para ulama, seluruh para salaf, bahwa ada beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah seperti surga dan neraka. Baik. Dinukil pula oleh Syekh Yasin hafizahullah, ucapan Syekh Mukbil, gurunya rahimahullah. Berkata Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah dalam Tuhfatul Mujib, kata beliau, la'allahu fala'allahu taraja'a an hadzal amr. Bisa jadi Syekhul Islam rujuk dari pendapatnya yang dulu tentang fananya neraka. Ini qanunin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Sehingga kalau kalian membaca dalam kitab Hadil Arwah, asar-asar dari sahabat yang terkesan menyatakan neraka akan fana, maka itu imma dhaif wa imma tidak sharih, dan penulis sendiri dan Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim sendiri rujuk, berubah beliau pendapatnya dalam kitab-kitab berikutnya seperti dalam Majmu' Fatawa. Kembali kepada syarah Aqidah Tahawiyah, qala, menukilkan pendapat mereka, Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi sedang menukil pendapat yang menyatakan fana anna. Nanti akan menukil pendapat yang menyatakan bahwa neraka tidak akan fana. Qalu, mereka berkata, "Wan naru mujab ghadabih wal jannatu mujab rahmatih." Kata mereka, neraka itu adalah sesuatu konsekuensi dari kemarahan Allah. Surga adalah salah satu konsekuensi dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Ini syubhat berikutnya. Syubhat berikutnya. Kata dia, neraka dan surga enggak sama. Kalau surga akan kekal terus selama-lamanya, tapi neraka akan ada akhirnya walaupun selama-lamanya. Mengapa demikian? Alasannya, karena surga itu adalah ungkapan dari rahmat Allah atau salah satu konsekuensi dari rahmat Allah. Sedangkan neraka konsekuensi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis, rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Berarti neraka akan kalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya. Qala, lamma, diriwayatkan hadis oleh mereka, lamma qadallahu al-khalqa kataba kitaban, ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk, Allah menulis tulisan di sisinya di atas arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, atau dalam riwayat, taghlib ghadabi, mengalahkan kemurkaanku. Dan hadis ini sahih, akhrajahu al-Bukhari fi sahihi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Khana bin a'azakumullah, bagaimana kita membantah syubhat ini bahwa kemurkaan Allah akan kalah dengan rahmatnya? Dalam footnote-nya disebutkan, wa mimma yuraddu alaihim, di antara bantahan kepada mereka min hadzal istidlal, dari pendalilan ini, anna hadhihi rahmah la budda laha min mujab, bahwasanya yang namanya rahmat mengalahkan kemurkaannya, iya betul, itu hadis sahih. Tetapi rahmat Allah ini memiliki mujab, penyebab seseorang mendapatkan rahmat. Penyebabnya adalah al-khair yang ada pada hamba tersebut. Baik. Adapun kuffar wal musyrikun tidak memiliki al-khair. Dalilnya Allah katakan, walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Kalau saja mereka punya kebaikan, kami akan perdengarkan pada mereka. Berarti mereka tidak punya khairah. Atau dalam hadis yang sahih, yang sharih, yang sering kita baca dalam hadis syafaat, yang diselamatkan orang yang masih memiliki la ilaha illallah walam ya'mal khairan qat, belum pernah beramal kebaikan sama sekali tapi punya tauhid. Ini terakhir. Siapa sisanya? Sisanya yang tidak ada kebaikan sama sekali wala tauhid. Berarti la khaira fihim abada. Tidak memiliki sedikit pun dari kebaikan. Berbeda dengan muwahhidin, ahli tauhid yang berdosa. Kalaupun mereka pendosa-pendosa, kalaupun mereka zalim, kalaupun mereka begini dan begitu, tapi mereka masih punya khair, yaitu tauhid. Mereka masih punya bitaqah, catatan kecil yang tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik, sehingga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengalahkan kemurkaannya terhadap dosa-dosa tadi. Dosa-dosanya membuat Allah marah, tetapi kebaikan tauhidnya menyebabkan Allah merahmati. Orang yang seperti inilah yang suatu saat akan keluar dari neraka dan diselamatkan ke dalam jannah. Dan ini makna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Marahnya terhadap dosa-dosanya kalah dengan rahmatnya karena sebab kebaikannya, yaitu tauhid. Adapun mereka-mereka yang kekal di dalamnya selama-lamanya dari kalangan kufar wal musyrikin, mereka la khaira lahum, mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun, maka tidak ada mujabur rahmah, enggak ada penyebab mereka akan mendapatkan rahmat. Qalu, syubhat berikutnya diajari Ali ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Bagaimana kalau mereka membuat syubhat ini? Ini bantahannya. Bagaimana kalau syubhat ini? Ini bantahannya. Itu yang kita pelajari. Agar kita berpegang dengan keyakinan tadi dengan ilmu, bukan hanya dengan ikut-ikutan. Sehingga ketika mereka membantah dengan syubhat, kita tahu jawabannya. Kita tahu jawabannya. Qalu, mereka berkata lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang azab dikaitkan dengan hari. Azabu yaumin azim. Azab yaumin azim. Azab di hari yang besar. Atau azab yaumin alim. Azab di hari yang menyakitkan. Demikian pula aqim. Azab yaumin aqim. Itu neraka. Selalu diiringi azab pada hari itu. Azab pada hari itu, azab pada hari itu. Adapun surga, lam yukhbar wala fi mawdi'in wahid anin na'imi annahu na'imu yaum. Adapun surga, enggak pernah dikhabarkan di satu tempat pun dalam Al-Quran dengan surga hari. Baik. Maksudnya, kalau neraka berwaktu, ada hari. Tetapi surga tidak ada selama-lamanya. Khairul bin a'azakum lakum muslim yang saya hormati. Di sini juga dijawab syubhat ini. Bahwasanya kata siapa tidak disebutkan surga diiringi dengan hari, ada dalam Al-Quran. Seperti inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun, bahwa penduduk surga pada hari itu dalam kesibukan, bukan kesibukan kerja berat, tapi kesibukan bernikmat-nikmat dengan bidadari mereka. Baik, disebutkan yaum ashabul jannati al-yawm. Demikian pula disebutkan dalam ayat lain, ya ibadi la khaufun alaikumul yaum, wahai hamba-hambaku, kepada penduduk surga, kepada penduduk surga, wahai hamba-hambaku, kata Allah, la khaufun alaikumul yaum wala antum tahzanun, kalian tidak akan merasa takut hari ini dan kalian tidak akan bersedih. Ini hari di surga. Kalau mereka menjawab, ini dalam footnotnya Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khairan. Kalau mereka berkata itu maksudnya awal pertama masuk surga, hari pertama masuk surga, maka kita pun menjawab kepada kalian dengan jawaban yang sama. Ketika dikatakan adabu yaumin azim atau adabu yaumin alim, itu juga sama. Di adab di hari yang berat, yakni awal hari, kemudian berlangsung terus. Maka jawaban kalian itu jawaban kami. Kami katakan bahwa surga pun ada dikandengkan dengan hari. Hari kalian di surga atau di surga kalian pada hari itu demikian, pada hari itu demikian. Dibatasi dengan hari. Maka dibantah oleh mereka. Itu kan maksudnya permulaan hari. Jawaban kalian itu, jawaban kami. Ketika neraka dikaitkan dengan hari juga sama. Awal hari kamu di neraka, pada hari kamu di azab, yakni ketika hari itu, dan seterusnya. Taib, terbantah juga syubhat tersebut. Wa qad qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kata mereka lagi ini, bahwa Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata mereka, bukankah Allah berfirman, azabku aku timpakan kepada siapa-siapa yang aku kehendaki. Azabku. Warahmati, adapun rahmatku, wasi'at kulla syai'. Adapun rahmatku mengenai seluruhnya, segala sesuatu. Ini syubhat lumayan juga. Jadi kalau azab, adabi usibu bihi man asya. Adapun azabku aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki, kata Allah. Tetapi rahmat, rahmati wasi'at kulla syai', mengenai segala sesuatu. Menurut pemahaman mereka, mengenai ahli neraka juga. Mengenai mereka yang kufar, yang kekal dalamnya selama-lamanya, pada suatu saat kena rahmat juga. Yaitu dihentikan, difana akan dihancurkan, dan seterusnya. Qalu mereka berkata, fala budda antasa rahmatahu haula'il mu'adzabin. Karena rahmatnya luas mengenai segala sesuatu, maka niscaya akan mengenai pula rahmatnya kepada yang diazab dalam neraka. Falau baqau fil azabi la ila ghayatin. Kalau mereka diazab terus-menerus tanpa ada batas akhir, berarti mereka tidak mendapatkan rahmat. Padahal ayatnya berbunyi, rahmatku wasi'at kulla syai', rahmatku mencakup segala sesuatu. Wa qad thabata fi sahih, pada telah sabit dalam sahih takdir ukuran yaumul qiyamah dengan 50 alf sanah, 50,000 tahun. Wal mu'adzabuna fiha mutafawituna fi muddati labtihim fil adzabi bihasbi jaraimihim. Maka yang diazab di dalam neraka berbeda-beda lamanya sesuai dengan dosa mereka, kejahatan mereka. Wa laysa fi hikmati ahkamil hakimin wa rahmati arhamir rahimin. Tidak termasuk hikmahnya yang maha hikmah, rahmatnya yang maha rahmat, kalau Allah menciptakan sesuatu kemudian diazab terus menerus selama-lamanya, enggak akan berakhir, maka itu tidak masuk hikmah yang maha hikmah, tidak termasuk rahmat yang maha rahmat, katanya. Amma an yakhluqa khalqan, adapun kalau Allah menciptakan makhluk kemudian diberi nikmat selama-lamanya, maka itu sesuai dengan rahmat Allah yang maha luas. Famin muqtadal hikmah, maka dari konsekuensi hikmah Allah dan ihsannya Allah, kebaikan Allah, maka niscaya pada suatu saat akan ada akhirnya neraka. Wal intiqam muradun bil ardi, adapun kemurkaan, kemarahan, pembalasan itu adalah kasus tertentu pada waktu tertentu. Adapun rahmat adalah sifat Allah yang terus selama-lamanya. Dengan dalil tadi, kemurkaanku pada orang-orang tertentu saja, tetapi rahmatku luas kepada segala sesuatu. Alhamdulillah. Dijawab pula dalam footnotenya bahwa rahmat itu dibagi dua. Ada rahmat yang ammah, ada rahmat yang khassah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Rahman dan disebut juga dengan Rahim. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Sama-sama dari kata rahmah. Rahman yang maha memiliki rahmat. Rahim yang maha memiliki rahmat. Kalau sama. Kalau sama kenapa disebut dua kali? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Kenapa dua? Ditafsirkan oleh para ulama dengan sekian tafsir. Dan hampir semuanya mengarah kepada perkara yang sama. Yaitu Ar-Rahman sifat mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya kepada seluruh makhluk-makhluknya, enggak ada yang lepas dari rahmat itu. Semua kena rahmat Allah. Rahim khusus. Khusus bagi orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu orang-orang mukmin. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Apakah dikatakan bil mu'minina rahmana? Tidak. Tapi bil mu'minina rahim. Allah kana bil mu'minina rahima. Allah rahim terhadap orang mukmin. Berarti rahmat ada dua, rahmat yang ammah dan rahmat yang khassah. Adapun rahmat yang ammah maka mengenai orang mukmin maupun orang kafir, orang bertakwa maupun orang fajir. Apa contohnya? Contohnya Allah utus Rasulnya pada seluruh manusia. Itu rahmat pada seluruhnya, manusia dan jin. Tapi mukminin menerima, kufar menolak. Padahal diajari, diberitahu, diingatkan. Baik, orang yang bertakwa dan orang yang fajir mendapatkan rahmat. Orang yang takwa Allah berikan rezekinya. Orang yang fajir sama Allah berikan rezekinya. Orang yang mukmin mendapatkan fasilitas kehidupan. Orang kafir sama mendapatkan fasilitas kehidupan. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Luas mengenai segala makhluk. Tidak akan ada satu makhluk pun yang lepas dari rahmat Allah. Semuanya mendapatkan rahmat itu. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka di dunia dengan azab yang tidak merata, itu juga rahmat. Allah berikan pada mereka azab yang kecil. Dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Rahmat lagi dari Allah taala untuk kuffar. Diazab sebagian agar sebagian mau kembali. Diperingatkan dengan azab, azab oleh Allah taala agar mereka kembali. Walanudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami timpakan pada mereka azab yang kecil, yang ringan, bukan azab besar, la'allahum yarji'un. Itu rahmat yang ammah. Tetapi rahmat yang khassah maka hanya untuk orang mukmin, yaitu di akhirat kelak ketika di padang mahsyar Allah lindungi, yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa? Hanya orang mukmin. Ketika hisab Allah berikan hisaban yasira, hisab yang mudah bagi siapa? Hanya orang-orang mukmin. Sampai berakhir Allah masukkan ke dalam jannah hanya orang-orang mukmin. Adapun orang kafir tidak. Ini rahmat yang khassah. Maka jangan dipercampurkan antara keduanya. Ada rahmat yang ammah, ada rahmat yang khasah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adapun batasan 50 ribu tahun, itu adalah kadar hari fi yaumin. Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Di satu hari yang panjangnya 50 ribu tahun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini barakallahu fikum tidak menjadi hujjah yang mendukung mereka. Karena hanya berbicara tentang masalah bahwa di akhirat nanti seharinya 50 ribu tahun. Qalu, mereka berkata lagi, wa ma warada minal khuludi fiha wa ta'bid wa adamil khuruj wa anna azabaha muqim wa annahu gharam kulluhu haqqun musallam. Kata mereka, adapun yang disebutkan dalam dalil-dalil kekekalan mereka selama-lamanya, mereka enggak akan keluar azab yang tidak pernah berhenti, itu semua kami terima. La niza'a fi, enggak ada pertentangan. Wa dzalika yaqtadil khulud fi daril azab, itu menunjukkan bahwa mereka kekal dalam azab terus-menerus selama neraka itu ada. Lihat mereka membuat kalimat-kalimat yang seperti itu. Kekal selama-lamanya, mereka enggak akan berhenti di azab, mereka enggak akan keluar, mereka akan terus-menerus selama neraka itu ada. Wa inna ma yakhruj minha fi hali baqa'iha ahli tauhid. Adapun keluar dari neraka ketika neraka masih ada, itu hanya orang yang bertauhid. Diselamatkan ke dalam surga. Tetapi setelah tidak ada lagi orang bertauhid, maka kekal selama-lamanya sampai neraka itu sirna, kata mereka. Wa farqun baina man yakhruj minal habsi wa huwa habsun ala halih wa baina man yubtil habsuhu bi kharabil habsi wa intiqadih. Berbeda antara orang yang keluar dari penjara dalam keadaan penjaranya masih utuh dengan orang yang tidak keluar dari penjara sampai penjaranya hancur dengan isi-isinya. Berbeda, kata mereka. Tadi dalil-dalil semuanya imma dhaif wa imma tidak sharih wa imma terbantah semuanya, walhamdulillah. Sekarang mulai dengan permainan kata. Kata mereka, orang di penjara kemudian dikatakan tidak akan keluar selama-lamanya sampai pada suatu saat penjaranya dan isinya hancur semua. Apakah kita katakan orang itu keluar? Tidak keluar, kata dia. Tidak keluar, tapi dihancurkan semuanya, selesai. Maka enggak akan keluar selama-lamanya. Memang selama-lamanya enggak keluar. Karena sirna. Ini khonina azakumullah, syubhat lagi dari mereka. Maka tentunya dijawab dengan apa yang kita jawab pada semua alasan-alasan akli. Kita katakan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita ucapkan. Kalau engkau mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, berarti tidak ngikut Quran dan Sunnah. Iya kan? Selesai. Berarti kekal apa? Enggak kekal. Quran menyatakan khalidina fiha. Selesai. Terjawab. Keluar apa enggak keluar? Al-Quran menyatakan wamahum bikharijina minha. Mereka enggak akan keluar. Apakah berakhir? Quran menyatakan tidak akan berakhir. Selesai. Kenapa kamu bermain dengan berbagai macam kalimat-kalimat? Baik. Kemudian Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi membawakan dalil-dalil Ahlus Sunnah. Dalil-dalil mereka yang berkata bahwa neraka kekal selama-lamanya. Sebagaimana surga pun kekal selama-lamanya. Qala wa min adillatil qailina bi baqaiha wa adami fana'iha. Adapun dalil-dalil orang yang berkata kekalnya neraka dan tidak akan fana adalah ayat-ayat seperti walahum adzabum muqim, bagi mereka azab yang terus-menerus. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak akan terhenti, ayufattar, enggak akan ada fatrah, enggak akan terhenti dari mereka dan mereka terus-menerus di dalamnya. Falan nazidakum illa adzaba, tidak akan bertambah kecuali azab. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Kalimat wa ma hum minha bimukhrajin sesungguhnya berbicara tentang surga itu, sehingga tidak tepat diletakkan di sini. Disebutkan dalam footnote-nya demikian, karena memang berbicara tentang surga, sedangkan kita yang sedang kita bicarakan adalah neraka dan kekekalan neraka. Maka semestinya ayat yang cocok, ayat yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha, ayat itu tentang neraka. Mereka tidak akan keluar daripadanya. Wa ma hum bikharijina minan nar, atau ini, dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammil khiyat, mereka enggak akan masuk surga hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya sebagaimana mustahilnya unta masuk ke lubang jarum, demikian pula mustahil mereka akan masuk surga. Qala la yuqdha 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha, ini yang tidak bisa dibantah oleh mereka. Artinya yang tadi mereka akan berkata, memang tidak keluar, memang tidak berhenti, memang tidak, tapi fana, sirna, seperti yang tadi permainan kata. Bagaimana dengan ini? La yuqda 'alaihim fayamutu, bahwa mereka enggak akan dimatikan oleh Allah, enggak akan dihancurkan kemudian mati. Kamu mengatakan tadi dihancurkan. Terbantah dengan jelas dengan ayat ini. La yuqda 'alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibinasakan hingga mereka mati. Wa la yukhaffaf, dan tidak pula mereka diringankan. Kalau tadi menyatakan keluar dari penjara, tidak. Tapi penjara dan isinya hancur seluruhnya. Itu bukan keluar. Mereka tidak keluar. Iya, betul mereka tidak keluar. Tetapi bertentangan dengan ucapan hadis bahwa mereka enggak akan mati. Khuludun wala maut, kekekalan, enggak ada kematian. Kamu mengatakan berhenti, mati. Demikian pula dalam ayat ini, la yuqdha 'alaihim fayamutu, tidaklah mereka mati, tidak pula dikurangi. Inna 'adzabaha kana gharama, sungguhnya adab mereka sangat terus-menerus dalam keadaan tidak pernah berhenti. Ai muqiman laziman, itu gharama. Muqiman laziman. Wa qad dallatis sunnah al-mustafidhah annahu yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan bahwa akan ada yang keluar dari api neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadis syafa'ah sharihah, dan hadis tentang syafaat sangat jelas. Keluarnya ahli maksiat yang masih bertauhid dari api neraka. Wa anna hadha hukmun mukhtassun bihim, dan itu hukum khusus untuk mereka. Kalau kharaja al-kufar minha lakanu bimanzilatihim, kalau orang kafir pun berakhir dengan keluar, maka berarti mereka sama dengan orang bertauhid. Dan itu bertentangan dengan ayat Allah yang menyatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan samakan orang muslimin dengan mujrimin? Tentu tidak. Keadilan Allah akan membedakan mujrimin dengan muslimin. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, kalau kalian berkata fan akan berakhir neraka, berarti seperti orang-orang yang ahli tauhid akan berakhir setelah sekian lama, beribu-ribu atau berjuta-juta tahun, kemudian keluar. Walam yakhtassul khuruj bi ahli al-iman, berarti yang keluar tidak hanya ahlul iman, orang kafir pun akan keluar. Wa baqaul jannatun nar laisa li dzatihima bal bi ibqaillahi lahuma. Maka yang membuat syubhat pengkaburan barangkali berpikir ada yang kekal selain Allah, maka disebutkan di sini oleh Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa kekalnya surga dengan kekalnya neraka laisa lidzatihima, bukan karena zatnya. Zat yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun surga dan neraka kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal bi ibqa'illahi lahuma, bahkan karena Allah mengekalkan keduanya. Berarti tetap di bawah masyiatullah dan itu tetap kita imani. Wa qawluhu wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah menciptakan pada keduanya penduduknya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa laqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami telah siapkan untuk jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Al-ayah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwa Rasulullah SAW pernah dipanggil untuk menguburkan atau menguruskan jenazah. Jenazah tasabiyin, jenazahnya jenazah anak kecil dari kalangan Ansar. Faqultu, aku katakan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tuba lihadza, sungguh berbahagia anak ini. Usfurun min asafiril jannah, menjadi burung-burung surga. Lam ya'mal su'an wa lam yudrihu, dia tidak pernah berbuat dosa, bahkan enggak pernah mengalami dosa. Kata Aisyah, ternyata Rasulullah SAW menegurnya. Awa ghairi dhalika ya Aisyah, apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Innallaha khalaqal jannata ahlil jannati ahlan, Allah telah menciptakan untuk surga penduduknya, dan Allah telah menciptakan untuk neraka penduduknya. Khalaqahum laha, Allah ciptakan untuknya, yang ini untuk surga, yang ini untuk neraka. Wahum fi aslabi abaihim, dan mereka masih ada di punggung Adam alaihis salam. Wa khalaqalin nari ahlan, dan juga Allah menciptakan penduduknya untuk neraka. Allah ciptakan dalam keadaan mereka masih ada di punggung Adam. Rawahu Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi. Dan juga Abu Dawud dan Nasa'i. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtani faj'alnahu samian basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah, amsyaj, yang bercampur. Nabtalihi, dan kami berikan ujian padanya. Maka kami jadikan dia sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Inna hadainahu sabila, dan kami telah memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan. Imma menjadi syakiran, wa imma menjadi kafura. Imma bersyukur, imma kufur. Qul inna a'udzubikumullah, ini mendukung apa yang diucapkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Wa khalaqa lahuma ahlan, Allah memang menciptakan untuk neraka penduduknya dan menciptakan untuk surga penduduknya. Artinya mesti akan ada orang-orang kafir. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan seluruhnya muslimin, bisa. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan ummatan wahidah, satu umat. Tetapi karena Allah berkehendak, surga ada isinya, neraka juga ada isinya, maka Allah jadikan ada yang mukmin, ada yang kafir. Selama kita belum memiliki kepastian, kamu dan saya, dan kita semua, apakah kita diciptakan untuk surga atau untuk neraka, maka tidak boleh seorang pun merasa tenang dari kemungkinan yang mengerikan. Tidak boleh merasa tenang. Harus tetap antara khaufun wa raja. Harus tetap antara harap-harap cemas. Khawatir jangan-jangan kita tercatat di lauhil mahfuz min ahli nar. Na'udzubillah. Dan kita berharap semoga kita tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai ahli jannah. Qul inna a'udzubikumullah, orang yang berkeyakinan dengan takdir, orang yang beriman biqada'i wal qadar dan beriman dengan keputusan Allah bahwa Allah sudah menciptakan surga dan menciptakan pula orang-orangnya. Allah telah menciptakan neraka dan Allah menciptakan pula penduduknya. Maka niscaya orang itu akan terus takut pada Allah Subhanahu wa taala dan terus gelisah, akan terus menjaga dirinya untuk istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Akan terus belajar, mengkaji agama Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, karena ingin agar sampai dia mati tetap di atas siratul mustaqim. Agar dia mati tetap di atas tauhid dan tidak lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meratap di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Karena dia tahu dia tidak memiliki daya upaya dan kekuatan, tidak memiliki kemampuan apapun di hadapan takdir Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada upaya dan daya kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu taufiq wal afiyah. Wa nasal hidayah wa rahmah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.